Karena satu-satunya cara dia untuk tampil baik adalah membuktikan orang lain tidak baik. Bagaimana kalau kita berhati-hati terhadap perbincangan seperti itu? Lalu ingatkan mereka untuk berbicara tentang stand by me. Bukan don't stand by him. Don't stand by her. Yes. Kenapa? I am not as bad. Ya, ya. Ya? Kalau Anda betul-betul bernilai, Anda tidak khawatir mengenai nilai baiknya orang lain karena Anda membangun nilai lebih pantas sebagai pemimpin. Terima kasih untuk mengucapkan hal ini di malam ini, Pak Mario. Karena ini saya pikir penting. Baik, sebelum berlanjut, karena sudah di ujung acara, mohon Pak kesimpulan untuk hari ini. Terima kasih, Mas Uli yang baik, sahabat Indonesia yang super. Stand by me, ini topik yang indah sekali dalam membangun kemandirian kita sebagai pribadi yang kuat. Dan untuk apa kita tumbuh telah jelas agar kita menjadi pemimpin yang kuat. Tugas amar ma'ruf nahi mungkar, mendatangkan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan, tidak diperintahkan kepada orang lemah. Itu kepada kita yang kuat yang mengharuskan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Undangannya adalah, tetapkanlah diri Anda sebagai sahabat bagi kebaikan orang lain, lalu perhatikan apa yang terjadi. Saya ulangi, tetapkanlah diri Anda sebagai sahabat bagi kebaikan orang lain, lalu perhatikan apa yang terjadi. Just as long as you said, stand by me. Whenever you're in trouble, I will stand by me. Oh, oh, oh, oh, oh, stand by me. Just as long as you said, stand by me. Demikian perjumpaan kita malam ini. Jangan lupa minggu depan kita akan ketemu lagi, tentunya hanya di satu acara yang paling penting dalam hidup kita, Mario Teguh Golden Ways.